الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kajian kita di malam hari ini, kembali kita akan melanjutkan seputar fawaid manhajiyah, faidah-faidah ilmu terkait dengan manhaj ahli sunnah di bawah bimbingan para ulama kita. Sudah pernah disebutkan bahwa di antara faedah kita membaca bimbingan ulama al-mu'asirin, ulama di masa kita hidup ini, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan urusan umat kepada mereka adalah mengajarkan kepada kita para ulama tersebut bagaimana penerapan dalil-dalil Quran maupun sunnah dan juga athar dari as-salaf kepada berbagai masail di zaman kita hidup, sehingga apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan sunnah dan kutubus salaf tidak hanya menjadi ilmu yang kita hafal dan kita baca tanpa kita tahu bagaimana penerapannya. Di zaman kita hidup ini, sering saya sampaikan ketika kita membaca kitab Usul Sunnah Imam Ahmad atau kitab Asy-Syari'ah Al-Ajurri atau Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari, bahwa kita ini bukan orang pertama yang belajar kitab-kitab tersebut. Bukan orang pertama. Telah mendahului kita banyak orang pelajar yang mempelajari kitab-kitab tersebut. Bahkan perlu antum ketahui bahwa orang semisal yang sering kita sebut dalam kajian kita, yaitu Ali Al-Halabi, mengajarkan juga kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Nah, namun, subhanallah, tidak sedikit dari mereka yang belajar atau mengajar yang tidak tahu bagaimana penerapan dari ilmu-ilmu tersebut pada zaman kita. Betapa butuhnya kita kepada ulama melebihi kebutuhan kita kepada orang tua kita. Nah, oleh karena itu, kita akan terus dari waktu ke waktu, dari satu kesempatan kepada kesempatan lainnya, membaca bimbingan para ulama kita. Pada malam hari ini ada beberapa bimbingan, fatwa dan taujih ulama yang bisa kita baca. Antara lain adalah salah satu pernyataan Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitabnya Al-Haddul Fasil Bainal Haqqi Wal Batil. Kitab ini beliau membantah Bakr Abu Zaid yang pada waktu itu sempat membela Sayyid Qutb dan mengkritisi Syekh Rabi' dalam beberapa karya bantahannya terhadap Sayyid Qutb. Nah, namun kritikan Bakr Abu Zaid tersebut ternyata bagaikan Baitul Ankabut, sarang laba-laba yang lemah, yang pada waktu itu sempat dimanfaatkan oleh Hizbiyin. Nah, sempat dimanfaatkan oleh Hizbiyin perkataan-perkataan Bakr Abu Zaid rahimahullah. Namun Asy-Syaikh Rabi dan didukung oleh ulama yang lainnya. Nah, dengan kokoh dan ilmiah, dengan penuh sabar. Nah, barakallahu fikum, menjelaskan kepada umat berbagai perkara yang tersamarkan, yang masih membuat umat ragu dalam sikap-sikapnya dan akidahnya. Kitab Al-Haddul Fasil Bainal Haqqi wal Batil, sudah lama kitab ini ditulis. Seingat saya mungkin pada tahun 98-97, kurang lebih pada tahun-tahun tersebut, atau 96, ya, saya tidak ingat persisnya. Salah satu yang beliau sebutkan dalam kitab ini, beliau mengingatkan kepada talabatul ilm, bahkan para ulama, untuk waspada terhadap makar-makar dan tipu daya ahlul batil. Beliau mengatakan, wajib an ya'lama ulama'una al-afadil, dan wajib untuk diketahui oleh para ulama kita yang mulia, anna li ahli al-ahwa wat-tahazzub asaliba rahibatan lihtiwa'i syababi wat-tasallut was-saytarati 'ala uqulihim, bahwa para ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dan ahlul hizbiyah, mereka memiliki metode-metode, cara-cara yang membahayakan, yang mengerikan, dalam upaya untuk merekrut para syabab, para pemuda, dalam rangka untuk menguasai dan mendoktrin mereka atas akal mereka, wali ihbati juhudil munadilina fis sahati anil manhajis salafi wa ahlihi, dan dalam rangka untuk merobohkan, menggagalkan, menggugurkan upaya para ulama yang membela al manhajis salafi di medan dakwah ini. Nah, dan membela orang-orang yang berpegang dengan al manhajis salafi. Hati-hati, kata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contohnya. Min tilkum al-asalibi al-makirati istighlalu sukuti ba'dil ulama an fulanin wa fulan. Di antara makar-makar mereka atau metode-metode mereka yang penuh dengan makar dan tipu daya itu adalah memanfaatkan diamnya sebagian ulama dari beberapa pihak, dari beberapa tokoh bid'ah. Dari si fulan dan fulan. Sebagian ulama diam. Tidak mentahdir, tidak mentabdi', tidak mengkritisinya. Nah, kemudian kata mereka, kata ahlul hizbiyah, walau kana min adallanna au min adallin nasi, falau qaddama an-naqnam, walau kana min adallin nas, walaupun si fulan dan si fulan itu, kata Syekh Hafizahullah, termasuk jenis orang yang paling sesat sekalipun. Nah, ahlul hizbiyah memanfaatkan diamnya sebagian ulama, tidak adanya fatwa dari sebagian ulama tentang si fulan dan si fulan, dimanfaatkan. Falau qaddama an-naqidun aqwa al-hujaj ala bid'ahi wa dalalihi fayakfi 'inda ha'ula al-mughalitin lihadmi juhudil munadilin an-nasihin التساؤل أمام الجهلة فما بال فلان وفلان من العلماء سكتوا عن فلان وفلان Walau kana fulan ala dalal, lama sakatu an dalalihi. Syekh mempermisalkan ucapan-ucapan mereka. Walaupun kata Syekh, para ulama yang mengkritisi ahlul bid'ah tadi, yang mentahdirnya atau mentabdi'nya, telah mendatangkan hujah-hujah yang sangat kuat sebagai bukti atas kebid'ahan-kebid'ahan orang tersebut atau kesesatannya, cukup bagi mereka, ahlul makr, ya, orang-orang yang selalu membuat makar tipu daya terhadap umat ini, cukup dengan mengatakan, ya, dalam rangka merobohkan, membatalkan, mementahkan tahdzir dan tabdi' para ulama dengan cara di depan murid-muridnya, di depan para hadirin, di hadapan teman-temannya, di jalsah-jalsah khusus, dia mengatakan, nah, apa urusannya si fulan dan si fulan? Ulama diam terhadapnya. Nah, si fulan dan si fulan dari kalangan ulama tidak mengkritisinya. Tidak ada fatwa tentang orang ini. Nah, kalau seandainya orang tersebut yang ditahzir itu, yang ditabdi' tersebut, yang dikatakan hizbi tersebut, nah, adalah orang sesat, tidak mungkin ulama akan diam. Wahakadha yulabbisuna 'ala ad-dahma bal wa katsirin minal muthaqqafin. Demikian ahlul batil, ahlul hizbiyah, mencoba melakukan talbis, tipu daya terhadap mayoritas masyarakat atau mayoritas syabab yang awam atau yang tidak berilmu, bahkan terhadap sebagian orang-orang yang berilmu atau kebanyakan dari orang-orang yang berilmu sekalipun. Nah, intabihu ya ikhwan, yang seperti ini terucap. Asy-Syaikh berbicara barakallahu fikum 15 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu, bukan kemudian syubhat ini berhenti pada tahun itu. Terus berlanjut. Nah, kemudian beliau melanjutkan, وَغَالِبُ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ قَوَائِدَ الشَّرِيعَةِ وَلَا أُصُولَهَا أَلَّتِي مِنْهَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ فَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ. Mayoritas umat ini tidak mengetahui kaidah-kaidah syariat dan tidak pula usul, pondasi-pondasi syariat, yang antara lain, kata beliau, bahwasanya ini diantara qawaid asy-syariah, diantara kaidah dan pondasi syariah, bahwasanya kata Syekh, al-amru bil ma'ruf dan nahi mungkar itu termasuk furudul kifayah, fardu kifayah. Nah, jika sudah ada yang melakukannya, maka tidak wajib bagi yang lainnya untuk melakukannya. Tidak wajib atas yang lainnya untuk melakukannya. Kalau sudah ada seorang alim, satu, dua, tiga alim, tidak kemudian harus seluruh ulama yang lainnya pun berfatwa seperti itu. Lah. Karena al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar termasuk, kata Syekh, fardu kifayah. Begitu juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah menegaskan tentang permasalahan ini, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar termasuk di dalamnya at-tahdzir dari ahlul ahwa, dari ahlul bid'ah dan hizbiyah, termasuk fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka jatuhlah, gugurlah tugas wajib atas yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, perhatikan baik-baik hal ini. Nanti anak akan memberikan contoh-contoh lebih jauh lagi dalam prakteknya. Qala wa min asalibihim intiza'u at-tazkiyat min ba'dil ulama li unasin. Tudinuhum mu'allafatuhum wa mawaqifuhum wa nashatuhum bil bu'di 'anil manhajis salafi wa munabadati ahlihi wa muwalati khusumihi wa umurin ukhra Dan di antara metode mereka yang penuh makar itu adalah mencuplik, menukil, tazkiyah-tazkiyah sebagian ulama terhadap sebagian orang. Karena tazkiyah itu keluar dari sebagian ulama karena melihat beberapa karya-karya tulisnya. Nah, atau melihat beberapa kegiatan dakwahnya. Sehingga ada ulama yang mengatakan, Masya Allah, rajul tayyib. Ini orang baik. Ausifulan, Masya Allah, da'i. Nah, berbuat untuk umat. Sebagian alim yang lagi mengatakan kalimat-kalimat tazkiyah, rekomendasi yang semisal dengan ini. Maka ahlul hizbiyah memanfaatkan ini tadi semua. Nah, barakallahu, untuk melakukan tipu daya kepada umat. Nah, qala hafizahullahu ta'ala, sebelum ana lanjutkan pernyataan Syekh hafizahullahu ta'ala, kita kasih beberapa permisalan. Contohnya, apa yang terjadi di medan dakwah ini dalam menyikapi ihya'at turas. Bagaimana ahlul batil memanfaatkan hal ini. Bahwa ada ulama-ulama yang mentazkiyah, merekomendasi ihya'at turas. Disebutkan Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Nah, tanpa mau meneliti sebab-sebab keluarnya tazkiyah tersebut. Padahal dia seorang pelajar yang mampu untuk meneliti, menilai permasalahan tersebut. Seorang pelajar yang sudah belajar beberapa qawaid, tapi sayang belum mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan qawaid tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga akhirnya dengan itu mementahkan tahzir-tahzir para ulama kibar terhadap jam'iyat Ihya'at Turats. Dengan mengatakan, bukankah ulama besar, ulama fulan, tidak mentahzir, mereka diam, bahkan mentazkiyah. Kalau seandainya jam'iyat Ihya'at Turats benar-benar di atas hizbiyah, mereka itu lebih dulu. Apa mereka tidak tahu atau antum lebih tahu? Syuf talbis. Hati-hati dari yang seperti ini. Maka antum talabatul ilm, tetaplah berjalan di atas qawaid. Kaidah-kaidah yang diletakkan di dalam syariat Islam, diletakkan oleh para ulama kita, dari generasi salaf, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Apa di antara qawaid tersebut? Di antaranya bahwa, barakallahu fikum, setiap pembicaraan atau mayoritas pembicaraan, penilaian, fatwa, tazkiyah, itu ada sebab wurudnya. Ada sebab kenapa muncul hal itu. Seorang talib ilmu mesti mempelajari apa sebabnya. Sampai misalkan Syekh Ibn Baz mengeluarkan tazkiyah kepada Jam'iyah Ihya'at Turab. Di antara isi tazkiyah Syekh bin Bas mengatakan bahwa jam'iyah ini berjalan di atas ta'awun. Sesuai dengan firman Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Mengumpulkan zakat, sadaqah dan membagikannya kepada muslimin. Nah, Syekh memberi tazkiyah sesuai dengan apa yang tampak kepada beliau. Dari si penanya atau yang meminta fatwa. Tentang kegiatan yang mereka lakukan. Mereka menyampaikan tentang kegiatannya. Maka Syekh memberi tazkiyah terhadap kegiatan tersebut. Syekh tidak bicara tentang akidah dan manhajnya. Seorang talib ilm, seorang pelajar melihat yang seperti ini. Nah, ini yang pertama. Bahwa banyak pembicaraan kalau Al-Quran ada sebab nuzul, sebab turunnya ayat pada sebagian ayat Al-Quran. Kalau hadis ada sebab wurud, sebab kenapa Rasulullah mengucapkan hal ini. Wa ma'rifatus sabab, sabab nuzul atau sabab al-wurud juz'un min ma'rifat tafsirihi au ma'anihi. Pengetahuan tentang sebab turunnya sebuah ayat atau sebab keluarnya sebuah hadis atau sebab keluarnya sebuah pujian, sebuah tazkiyah, sebuah rekomendasi merupakan bagian dari pengetahuan tentang makna dan tujuan maksud ayat atau hadis atau fatwa tersebut. Seorang yang mengetahui sebabnya. Nah, oleh karena itu seorang talib ilm melihat. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi sudah dijawab oleh Syekh Rabi atau disebutkan bahwa tahdzir dan tabdi atau itu yang itu merupakan bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Hukumnya apa dalam Islam? Furud al-kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqin. Kalau ada sebagian dari ulama yang sudah menunaikan tugas tersebut, maka tugas ini gugur terhadap yang lainnya. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala akan menyebutkan qala wa mu'dhamun nas la ya'rifun qawaid al-jarh wa at-ta'dil wa anna al-jarh al-mufassal muqaddamun 'ala at-ta'dil لأن المعدل يبني على الظاهر وعلى حسن الظن والجارح يبني على العلم والواقع كما هو معلوم عند أئمة الجرح والتعديل. Keumuman umat ini tidak mengetahui kaidah-kaidah al-jarh wa ta'dil. Wa antum talabatul ilm tahu itu. Apalagi seorang yang sudah belajar, diberi taufik belajar di hadapan masyayikh. Nah, belajar di jami'ah Islamiyah. Masya Allah, Allah kasih taufik dia untuk meraih gelar-gelar akademik yang tinggi. Semestinya dia tahu kawaid tersebut. Tetapi berapa banyak orang yang tahu ilmu, orang yang tahu kawaid, tidak mendapatkan taufik untuk menerapkannya. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada bimbingan ulama. Apa yang menghalanginya? Al-i'tidad bin nafs. Menganggap dirinya sudah mampu, bisa seimbang dengan ulama, bisa setara dengan ulama, sehingga enggak merasa butuh untuk membaca fatwa ulama. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, di antara qawaid al-jarh wa ta'dil bahwa al-jarh al-mufassal, jarh yang bentuknya itu rinci, detail, disertai hujah-hujahnya lebih dikedepankan di atas at-ta'dil, di atas rekomendasi. Lebih didahulukan daripada rekomendasi. Barakallahu fikum. Kenapa? Kata Syekh, karena al-mu'addil, seorang yang memberi ta'dil, yang memberi rekomendasi, mengatakan fulan tayyib, fulan masya Allah da'i ilallah, fulan masya Allah serius di dalam mementingkan urusan dakwah. Sebatas itu yang dia tahu. Nah, husnudzan dia kepada orang tersebut. Sementara kata Syekh, al-jarih yang mentajrih, yang mengkritisi, yang mentahdir, mendirikan tahdirnya tersebut di atas ilmu, di atas realita. Nah, hal ini, kaidah ini tadi bahwa al-jarhul mufassal muqaddamun ala ta'dil adalah ma'ruf, maklum, diketahui di kalangan a'immatul jarh wa ta'dil. Maklum sudah. Sekarang kita lihat. Syekh bin Baz dengan tazkiyahnya seperti itu. Wa Syekh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah ta'ala juga demikian. Kemudian Syekh bin Uthaymin dan yang lainnya. Rata-rata penilaian mereka tentang nasyat atau kegiatan-kegiatan jam'iyat Ihya'at Turas. Tidak berbicara tentang manhajnya, tentang akidahnya, tidak. Anak kebetulan termasuk yang dikirimi hampir ada 6 atau 7 tazkiyat ulama dikirim oleh mereka, haula turatiyun. Nah, barakallahu fikum. Ketika kita teliti, ternyata benar bimbingan ulama kita itu. Syekhuna Mukbir rahimahullah dahulu mengingatkan. Nah, kemudian kita mendapatkan faedah yang sama dari Syekh Rabi, Syekh Baitul Jabiri. Nah, hafizahumullah. Nah, barakallahu fikum. Mereka yang mentahdzir Ihya' Tsurats menyebutkan bahwa di Ihya' Tsurats ada bai'ah. Bahwa di Ihya' Tsurats masih berdiri di atas manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq, manhaj Ikhwanul Muslimin. Bahwa di Jam'iyyah Ihya' Tsurats ada takfirul hukam. Ada provokasi untuk menggulingkan penguasa. Di Ihya' Tsurats ada ta'awun dengan syatta ahlul bidah. Ada ta'awun dengan Syiah Khomeiniyah. Di Ihya' Tsurats ada demonstrasi menentang Waliul Amr. Di Ihya' Tsurats ada keterlibatan dalam politik. Ini semua dalalat. Dalalat wa bid'ah. Ulama yang mentahzir menyebutkan waqa'i ini tadi, realita ini tadi. Maka al-jarih mendatangkan hujjah. Hujjah wa barahin. Hujjah-hujjah dan bukti-bukti. Oleh karena itu kita sering mendengar kaidah man alima hujja ala man lam ya'lam. Bukan aib ketika seorang alim tidak mengetahui suatu perkara, bukan aib. Nah, barakallahu fikum, man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Yang berilmu tentang suatu perkara, yang punya bukti tentang suatu perkara, itu adalah hujjah atas yang tidak tahu. Sehingga orang yang punya bukti yang mendasari kalimatnya, ucapannya di atas ilmu, muqaddam di atas yang ucapannya tidak berdasarkan bukti dan ilmu. Barakallahu fikum. Demikian seorang talib al-ilm melihat dan menimbang permasalahan ini. Bahwa al-jarhul mufassal atau al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan, antum membantah Syekh Abdul Muhsin, menolak. Siapa yang lebih berilmu, antum atau Syekh Abdul Muhsin? Ya, pertanyaan ini konyol. Kalau kita ditanya, mana yang lebih berilmu, antum atau Syekh Abdul Muhsin? Nggak usah dijawab. Kalau antum menjawab, Syekh Abdul Muhsin, keliru. Nggak usah dijawab. Nah, barakallahu. Ini pertanyaan konyol. Nah, kalau dijawab, malah menurunkan kadarnya Syekh Abdul Muhsin. Kalau antum, iya memang Syekh Abdul Muhsin lebih berilmu dibanding saya. Keliru. Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila innal 'asa amda aw inna as-sayfa amda min al-'asa. Tidakkah engkau tahu bahwa pedang yang tajam tersebut akan berkurang nilainya, akan jatuh pamornya ketika dikatakan tongkat ini atau pedang ini lebih tajam dari tongkat. Rugi. Enggak usah dijawab. Tapi kita mengatakan, kita mengucapkan ini bukan dari diri kita, dari ulama ya akhi. Nah, dari ulama. Nah, oleh karena itu Syekh Abdul Muhsin ketika ditanya tentang kitabnya Rifqan Ahlus Sunnah, bi Ahlus Sunnah, bersikap lembutlah wahai Ahlus Sunnah terhadap Ahlus Sunnah yang kitab ini sebenarnya hafizahullah taala, nam keluar akibat pengaruh juga Abul Hasan Al-Ma'ribi atau Tala'ub Abul Hasan Al-Ma'ribi terhadap ulama, terhadap salafiyin. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ketika ditanya tentang kitab itu, karena kitab ini ternyata dimanfaatkan oleh hizbiyin. Ketika kitab ini keluar pada awal-awal tahun 2000, ana kurang ingat persisnya, ya, kurang lebih ana mendapatkan itu pada tahun 2004. Mungkin kitab itu sudah ditulis tahun 2003 atau 2002. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, di Saudi Arabia hizbiyun, turatiyun, kutubiyun menyebarkan buku itu. Dicetak, disebarkan. Tidak luput di Indonesia. Sampai ketika kurang lebih 4 tahun yang lalu saya mendatangi undangan daurah di Poso. Sepekan sebelumnya, orang-orangnya Abu Bakar Ba'asyir Khawarij mengadakan bedah buku. Judul buku itu adalah Nasihat Salaf untuk Salafi. Saya lihat apa ini? Kok ada nasihat? Ternyata itu terjemahan dari kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlis Sunnah. Yang menerjemahkan Khawarij, yang melakukan bedah buku juga Khawarij. Juga diterjemahkan oleh Hadza Ali Misri Al-Hizbi. Barakallahu fikum. Ternyata memang buku itu dimanfaatkan oleh Hizbiyun. Dan itu merupakan zallah, ketergelinciran beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau dan mengembalikannya kepada kebenaran. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Ketika beliau ditanya, untuk apa antum menulis kitab ini, wahai syekh, dalam dars sahih, dalam dars Sunan Abi Dawud? Nah, beliau menjawab, kitab ini saya tulis khusus untuk ahli sunnah. Kitab ini tidak saya maksudkan dengan kalimat ahli sunnah adalah ikhwanul muslimin. Atau orang-orang yang terpengaruh dengan ikhwanul muslimin. Tidak pula yang saya maksud dengan ahli sunnah adalah orang-orang yang terpengaruh dengan fikrah Sayyid Qutb. Tidak pula orang-orang yang terpengaruh dengan sururiyah. Subhanallah. Begitu Syekh Abdul Muhsin menjawab. Hafizahullah Ta'ala. Sementara Ihya Turats berdiri di atas manhajil khawarij. Salah satu tokoh besarnya mengatakan pemerintah ini taghut, wajib untuk digulingkan. Pemerintah ini taghut, tidak pantas untuk memimpin masyarakat. Nah, masuk dalam politik, bekerja sama dengan Syiah Khomeini, memuji Khomeini, memuji Hizbullah al-Syiah. Nah, barakallahu fikum. Masih berada di atas fikrah Abdurrahman Abdul Khaliq yang itu adalah fikratul ikhwanul muslimin. Tamaman. Tala'ubnya, bentuk permainan Ihya Turats ketika ada tahzir ulama, tahzir Ibn Baz, tahzir Syekh Shalih Fauzan, tahzir Syekh Rabi, tahzir Syekh Muqbil terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq, cepat-cepat mereka mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dikeluarkan dari struktur jam'iyah Ihya Turats. Wah, waktu itu fitnah luar biasa. Ya, akhi, sudah Ihya Turats sekarang salafi. Apalagi setelah dipimpin oleh Abdullah Sabit, salafi. Abdurrahman Abdul Khaliq sudah dipecat, sudah dikeluarkan. Tapi subhanallah, di balik itu mereka sering mengadakan nadawat, kegiatan-kegiatan daurah, muhadarat di berbagai kota di Kuwait. Yang diundang adalah Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pembicara. Ya subhanallah. Turatsiyun yang di Indonesia pun mendatangkan Abdurrahman Abdul Khaliq ke Indonesia. Ke Ma'had Al-Irsyad Tengaran. Lihat bagaimana Al-Makr. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana Al-Makr ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Maka tetaplah kita kokoh pada prinsip dan qawaid ahli sunnah. Bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Barang siapa sudah didapati di sana yang melakukannya, maka yang lainnya gugur. Atau gugur hukum ini atas yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang kedua di antara qawaid bahwa al-jarhul mufassar atau al-mufassal muqaddam ala at-ta'dil. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Ini faedah yang beliau sebutkan. Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan wa bihadzainil uslubaini wa ghairihima yuhbituna juhuda an-nasihin wa nidali al-munadilin bikulli suhulatin wa yahtawuna dahma an-nas bal kathirin na'u bal kathirin min al-muthaqqafin wa yaj'aluna minhum junudan li muharabati al-manhaj as-salafi wa ahlihi wa adh-dhabbi an a'immatil bid'i wadh-dhalal. Naam, kata beliau, dengan dua cara tadi, dengan dua metode yang makar itu tadi, apa yang pertama, bahwa ulama fulan dan fulan enggak mentahzir, ulama fulan dan fulan diam. Kenapa cuma ini yang bicara? Nah, kalau betul-betul fulan mubtadi, mesti si fulan dan fulan dari kalangan ulama kibar ini akan bicara. Nah, ini uslub yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan tazkiyah. Kalau tadi diamnya sebagian ulama, kalau yang kedua tazkiyah sebagian ulama terhadap ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Firanda misalkan membela Adnan Ar'ur, membela Alil Halabi, membela Abul Hasan Al-Ma'ribi karena diamnya sebagian ulama terhadap orang-orang ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Abul Hasan, Syekh Abdul Muhsin enggak mentahdziri akhi. Nah. Wa Syekh Shalal Fauzan juga enggak bicara. Nah. Barakallahu fikum. Ini contohnya. Maka yang kedua dengan memanfaatkan apa? Tazkiyah dari para ulama. Dan antum sudah mengetahui jawaban Syekh Narabi Hafizahullahu Ta'ala. Ada sebuah faedah terkait dengan menyikapi ahlul bid'ah atau orang-orang yang punya syubhat. Nah, ternyata contoh misalnya itu sudah ada sejak lama. Berabad-abad yang lalu. Dan telah dijawab oleh ulama. Diriwayatkan dari seorang ulama bernama Arta'ah ibn al-Mundhir ibn al-Aswad al-Himsi rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan oleh seorang perawi hadis Uqbah bin Alqamah rahimahullah ta'ala, qala kuntu inda Arta'ah bin al-Mundhir faqala ba'du ahli al-majlis. Aku pada waktu itu ada di majlisnya al-imam Arta'ah bin al-Mundhir, kata Uqbah bin Alqamah. Di majlisnya siapa? Seorang ulama bernama Arta'ah bin al-Mundhir. Salah satu hadirin yang hadir di majlis tersebut mengucapkan. Nah, ma taqulun, bertanya kepada Syekh. Ma taqulun fir rajul yujalis ahlas sunnah wa yukhalituhum. Fa idza dhukira ahlul bid'ah qala da'una min dhikrihim la tadhkuruhum. Apa pendapat engkau? Apa fatwa engkau? Tentang seseorang yang berteman, bergabung dengan ahli sunnah, berjalan dengan ahli sunnah, bermajlis dengan ahli sunnah. Syuf, ada di tengah-tengah ahli sunnah. Tidak jelas-jelasan bergabung dengan ahlul bid'ah, enggak. Enggak jelas-jelas bergabung dengan ahlul ahwa. Bersama ahli sunnah, yujalis ahli sunnah, bermajlis dengan ahli sunnah, wa yukhalituhum, berkumpul, berbaur dengan ahli sunnah. Tetapi ketika disebutkan ahlul bid'ah di hadapan dia, dia menjawab atau mengucapkan, sudahlah, biarkan kami. Jangan kamu sebut orang itu. Jangan kamu sebutkan ahlul bid'ah. Sudah, biarkan kami kondisi seperti ini. Jangan disebut. Sudah. Nah. Maka dijawab oleh al-imam Arta'ah ibn al-Mundhir al-Himsi rahimahullahu ta'ala, huwa minhum. لا يلبس عليكم امره. Kata beliau, orang itu tadi yang enggak suka untuk disebutkan ahlul bid'ah di hadapannya, ditahzir ahlul bid'ah di hadapannya, disebutkan kemungkaran dan kebid'ahan ahlul bid'ah di hadapannya, maka orang ini adalah bagian daripada ahlul bid'ah. Jangan terkaburkan kondisi orang tersebut kepada kalian. Jangan terkaburkan. Ini bagian daripada ahlul bid'ah. Ikhwani fiddin azzani Allah. Qala, berkata Uqbah ibn Alqamah. Fa'ankartu dhalika min qawli Arta'ah. Aku mengingkari ucapan itu. Ucapan Arta'ah ini tadi, fatwanya tadi. Kata Uqbah bin Alqamah, dia mengkisahkan. Faqala faqadimtu alal awza'i. Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah. Wa kana kashshafan li hadhihi al-ashya' idza balaghathu. Aku datang menemui al-Imam al-Auza'i, di mana al-Imam al-Auza'i ini seorang yang memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membongkar, menyibak tabir syubhat ucapan-ucapan seperti ini. Jika sampai kepada beliau, faqala, kata al-Auza'i, sadaqa arta'a, wal qawlu ma qala. Sungguh telah benar, arta'a, dan apa yang dia ucapkan tersebut adalah benar. Ucapan itu adalah ucapan yang benar. Bahwa seorang yang enggan, berat hati, enggak suka untuk ditahzir ahlul bid'ah di hadapannya, maka dia bagian daripada ahlul bid'ah. Ya ikhwanana, yang semisal ini, barakallahu fikum, dari athar salafun as-salihin, sangat banyak sekali. Ikhwani fiddin, azan ya Allah iyakum, di zaman ini, tidak sedikit orang-orang yang semisal ini. Tidak sedikit orang-orang yang semisal ini. Barakallahu fikum. Ketika disebutkan ahlul bid'ah di majlis, dia merasa gerah. Merasa ini, aduh, bukan majlis ilmu. Ini ghibah. Atau yang semakna dengan itu. Nah, tidak kalah parahnya atau bahkan lebih parah. Barakallahu fikum. Seorang yang apabila ditanya tentang hizbiyin, tentang ahlul bid'ah, tentang muassasat atau jamaah atau firaq hizbiyah bid'ah di zaman ini, dia tidak mau menjawab di berbagai majlisnya walaupun dengan jawaban singkat. Kalau ditanya tentang Abul Hasan, tentang Ali Hasan Al-Halabi, atau ditanya tentang Jamiat Ihya'at Turas, jawabannya, sudah, antum sibukkan dengan talabul ilm. Belajar, belajar ya ikhwan. Antum belum mengerti tauhid kan? Antum belum mengerti akidah kan? Sebagian mereka bahkan mencoba melakukan ta'jiz, upaya untuk menampakkan kelemahan saudara kita yang getol mentahzir ahlul bid'ah dengan mengirim email menanyakan antum. Naam. Barakallahu fikum. Bicara tentang, ana mau tanya kepada antum sebuah pertanyaan. Kalau bisa antum jawab. Subhanallah, akhuna ini jazahullah khair, dengan kesederhanaan ilmunya, ternyata dia juga bisa menjawab pertanyaannya. Kata si orang ini, ya, coba, apa hukum orang berdoa di kubur? Kebetulan si pengetes ini muridnya Syekh Mukbil, yang dites ikhwan kita. Nah, enggak pernah belajar di luar. Nah, tapi dia rajin belajar akidah, rajin belajar tauhid, rajin belajar sunnah. Nah, dan Allah kasih taufik. Allah kasih taufik untuk menjawabnya. Kemudian dijawab melalui surat juga, orang berdoa di kubur, kalau berdoa meminta kepada penghuni kubur, itu syirik. Kalau berdoa di kubur, barakallahu fikum, dengan keyakinan kalau berdoa di kubur lebih dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa meyakini sebagai wasilah penghuni kubur, cuma dia lebih serak di kubur, itu bid'ah. Tapi kalau dia berdoa di kubur untuk penghuni kubur, memintakan ampunan untuk penghuni kubur, memintakan al-afiyah, keselamatan dari azab untuk penghuni kubur, ini sunnah. Fabuhital ladzi zalam. Terdiam. Barakallahu fikum. Maunya meniru gaya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil sering mengetes murid-muridnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh jebakan. Di bidang akidah, bidang nahwu, mustalahul hadith. Pertanyaan-pertanyaan yang penuh jebakan. Nah, ini mau meniru Syekh Mukbil tetapi ternyata terjawab. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Walhamdulillah. Ana katakan asatidzah kita yang rajin menjelaskan kepada umat, kepada salafiyin tentang bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, hizbiyah dan ahlul hizbiyah, mayoritas mereka kalau bukan semuanya adalah ustad-ustad yang punya ihtimam terhadap durus. Antum sebut siapa saja. Al-Ustad Afif, Muhammad Afifuddin, Al-Ustad Abdurrahman Lombok, Al-Ustad Qamar Suaidi, Al-Ustad Usama, dan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, rata-rata mereka sibuk dengan durus. Akidah, fikih, tafsir, kawaid tafsir, ya, usul fikih. Mereka punya durus di masing-masing kota tempat mereka tinggal. Alhamdulillah. Wal fadlu fi dzalika lillahi azza wa jal. Nah, tetapi mereka-mereka ustaz-ustaz ini tadi merasa penting untuk disampaikan kepada thalabah. Kenapa? Karena tidak sedikit yang berguguran kena syubhat-syubhat. Contohnya siapa? Asasuddin. Pernah dengar nama ini? Belajar di hadapan Syekh Mukbil. Mendengar Syekh Mukbil menjawab tentang Ihya Turah, tentang Abdurrahman Abdul Khaliq. Berulang kali di majlis. Pulang ke Indonesia, kena syubhatnya Hizbiyin. Dia menyatakan masalah Ihya Turah, masalah Ijtihadiyah. Ada ulama yang mentazkiyah, ya ikhwan. Ada ulama yang mentahdir, berarti Ijtihadiyah. Jangan kita berselisih tentang karena masalah ini. Syuf. Bertahun-tahun duduk di hadapan Syekh Mukbil rahimahullah. Dan mendengar nasihat Syekh Mukbil, bantahan-bantahan Syekh Mukbil dari waktu ke waktu. Tetapi at-taufiq minallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau tadi ana beri contoh orang semisal Asasuddin, dulu yang juga teman belajar saya dan asatidah yang lainnya di Damaj. Barakallahu fikum. Orang ini bukan tidak tahu, di samping dia telah mendengar untayan-untayan jawaban dan fatwa Syekh Mukbil secara rinci tentang Jam'iyat Ihya'at Turat atau Abdurrahman Abdul Khaliq berulang kali dalam beberapa tahun itu. Masih saja pulang. Dan Syekh sudah membantah adanya tazkiyah-tazkiyah dari beberapa ulama seperti yang tadi telah disebutkan. Apa yang saya sampaikan kepada antum itu tidak lain adalah dari salah satu bimbingan Syekh Mukbil rahimahullah. Orang-orang yang berpegang dengan tazkiyah-tazkiyah ulama dalam membela Ihya'at Turat atau menjadikan ini sebagai masalah ijtihadiyah. Sudah dibantah oleh Syekh. Tidak cukup sampai di sini. Asasuddin adalah orang yang menulis ketika saya imlakkan kepadanya tentang bukti-bukti kehizbian Yusuf, Uthman, Ba'isa, Abdul Hakim Abdad, Yazid Jawas, dan yang lainnya. Ketika kita akan menghadap kepada Syekh Mukbil. Barakallahu fikum. Ini yang beberapa hari lalu saya dituduh oleh sebagian duat. Yang juga pernah belajar di Yaman. Bahwa Luqman Ba'abdu ketika di Damaj hanya menyibukkan jalsah-jalsah-jalsah saja. Maka dibantah oleh Ustazuna Ustaz Sarbini Hafizahullah yang kebetulan pada waktu itu termasuk orang-orang Turatiin. Beliau menyebutkan bahwa jalsah-jalsah yang diadakan pada waktu itu sangat bermanfaat bagi kami. Karena jalsah itu dalam rangka untuk mendudukkan permasalahan yang karenanya kita berpecah. Yaitu tentang Ihya'at Turat, Abdurrahman Abdul Khaliq, dan orang-orang pembelanya di Indonesia. Apakah mereka hizbiyun ataukah bukan hizbiyun? Maka saya dibantu beberapa ustaz pada waktu itu mentranskrip beberapa ceramah-ceramah Turatiyin di Indonesia. Menukil dari beberapa tulisan mereka, selebaran-selebaran mereka. Kemudian kami terjemahkan dalam bahasa Arab dan kita bacakan kepada Turatiyin pada waktu itu. Sebelum kita menghadap kepada Syekh Mukbil. Dengan penuh hormat kepada mereka. Kita dudukkan. Dengan penuh hormat. Kita enggak ingin menjawab masalah-masalah itu dari diri kita. Karena kita akran. Kita teman sejawat. Khawatir syaitan yang memanfaatkan merasa dikalahkan oleh teman sejawat. Maka kita sepakat. Ayo kita menghadap kepada Syekh. Tempat kita kembali dalam permasalahan ini. Dan pemilik ma'had ini. Orang tua kita. Sepakatlah setelah dibacakan. Data-data itu kepada Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Dan Syekh memvonis nama-nama tersebut sebagai hizbiyin. Ini terjadi pada tahun 99, yakni 14 tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Siapa yang menulis data-data tersebut ke bahasa Arab adalah Asasuddin. Kita duduk di kamar berdua, ana imlakkan. Dia yang menulis, karena memang khatnya bagus. Khat tulisannya sangat bagus. maka kita memilih Asasuddin sebagai penulisnya. Dan data tulisannya dia masih ada disimpan oleh Asatidah. Nah, data-data tentang bukti-bukti, barahin, kehisbian mereka yang kemudian dibacakan kepada Syekh Mubil rahimahullahu ta'ala dan Syekh memfonis mereka adalah hizbiyun. Kemudian kita berangkat ke Abul Hasan al-Ma'ribi pada waktu itu. Karena Saleh Suaidi dan yang bersamanya waktu itu juga Ustadzuna al-Ustadz Askari hafizahullah meminta untuk kita bermuhakamah di hadapan Abul Hasan al-Ma'ribi. Tentu saya dan beberapa ustadz pada waktu itu mengorbankan waktu, meninggalkan pelajaran. Betul. Naam. Kita berangkat hampir 20 hari di Ma'rib di hadapan Abul Hasan dalam 6 kali majlis dengan mereka. Dalam 20 hari. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, sampai pada kesimpulan memang mereka hizbiyun dengan data-data itu. Tiba-tiba hadza Asasuddin, karena pergaulannya dengan hizbiyin, ambisi dunianya, bergaul dengan mereka, tiba-tiba mengucapkan tahzir-tahzir kepada mereka itu enggak ada hujahnya. Hadza qalahu kadziban wa zuran. Dia ucapkan ini murni dusta terhadap salafiyin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Naam. Kemudian dia mengatakan juga bahwa masalah hiyaturoth adalah masalah istihadiyah. Tidak jauh berbeda dari Asasuddin. Ikhwani fiddin, hafizakumullah adalah Ja'far Saleh. Perhatikan baik-baik. Orang ini juga pernah diberi taufiq untuk belajar di hadapan Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala. Tapi mari kita perhatikan. Karena jauhnya dari bimbingan ulama, fatwa ulama. Terkhusus dalam masail asriyah ini. Masalah ahlul bid'ah di zaman kita. Nah, barakallahu fikum. Yang saya katakan ilmu terapannya. Kita belajar kepada ulama kita. Dia mengatakan antara lain. Seseorang itu dinilai sebagai salafi atau bukan. Ya, tidak dilihat hanya dari sikapnya terhadap ihya' turats. Nah, pokok-pokok ajaran ahli sunnah seperti yang ada dalam usul sunnah Imam Ahmad misalnya adalah ukuran dalam hal ini. Begitu pula yang terdapat dalam akidah wasitiyah, syarhus sunnah dan lain-lain. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Dia mengatakan bahwa seseorang dinilai salafi atau bukan tidak dilihat hanya dari sikapnya terhadap ihya' turats. Tapi dilihat dari poin-poin akidah usul yang ada dalam usul sunnah Imam Ahmad. Berarti dia belum belajar dengan serius, dengan belajar yang benar-benar belajar usul sunnah. Nah, kalau dia mau serius dalam pengertian berupaya memahami usul sunnah dengan sebenarnya, maka sebenarnya ada juga permasalahan tentang sikap terhadap ahlul bid'ah semisal ihya' turats. Nah, Imam Ahmad sudah menanamkan di dalam kitabnya Usul Sunnah rahimahullahu ta'ala. Apa maunya dia? Kalau ada seorang lehyahnya panjang, tidak isbal, sholatnya seperti sunnah, kalau mengkajian baca usul talata, kitabut tauhid, wasitiyah, kalau mengambil fatwa-fatwa Syekh Al-Albani bin Baz Utsaimin rahimahumullah, maka itu adalah salafi. Walaupun dia mengatakan bahwa hiyat turat adalah yayasan salafi ahli sunnah. Barakallahu fikum. Walaupun misalkan tokoh-tokoh hiyat turat dikatakan mereka adalah salafi ahli sunnah. Demikian? Jawabannya lah. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Kalau seseorang belum tahu tentang ihya' turats, maka diberitahu bahwa ihya' turats adalah yayasan bid'ah dan tokoh-tokohnya adalah mubtadi'ah. Di zaman seperti ini, hujjah itu sudah bertebaran. Dalam bentuk cetak maupun yang masih berada di dunia maya. Banyak sekali. Barakallahu fikum. Hujjah-hujjah tersebut. Dan sudah sering dibahas tentang ihya' turats oleh para ulama. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Ketika seseorang tidak mau mentabdi' ihya' turats, setelah dia tahu ada fatwa ulama yang mentabdi' ihya' turats atau tokoh-tokohnya, kemudian tidak mau mentabdi'nya. Di sini kita akan mengetahui jawaban Syekhuna Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam kitabnya Aunul Bari, syarah kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dalam bagian tanya jawab, beliau ditanya dengan sebuah kaidah, yang mana kaidah ini penerapannya ada ifrat, ada tafrid. Tapi kita lihat bagaimana beliau menjawab. Qala ba'duhum yaqul qa'idah man lam yubaddi' mubtadi'an aw al-mubtadi' fahuwa mubtadi' gharibun an manhajis salaf. Fama huwa ta'liqu fadilatikum ala hadzal kalam. Sebagian pihak mengatakan bahwa kaidah barang siapa yang tidak mentabdi' seorang ahlul bid'ah, maka dia adalah ahlul bid'ah. Dia mengatakan bahwa kaidah ini atau perkataan ini gharib, asing dalam manhaj salaf. Suatu hal yang asing. Nah, bagaimana penjelasan antum wahai syekh tentang ucapan ini? Bisa difahami pertanyaannya? Nah, beliau menjawab, al-itlaq ala man lam yubaddi'il mubtadi' fahuwa mubtadi' fahadha laysa bisahih li'anna hadha qad la yakunu ya'rif hadha bibid'atihi fala yubaddi'uhu tawarru'an falimadha tubaddi'uh. Syekh memberi mukaddimah. Kaidah ini kalau diucapkan secara mutlak, bahwasannya setiap orang yang tidak mentabdi' seorang mubtadi', maka dia adalah mubtadi', ini enggak benar. Karena bisa saja, kata Syekh, seorang tidak mentabdi' ahlul bid'ah tersebut karena dia tidak mengetahui kebid'ahan si mubtadi' tersebut, sehingga dia menahan diri untuk mentabdi'nya. Kenapa Anda mau mentabdi' orang tersebut? Kemudian beliau melanjutkan, qala amma in kana ya'rif al-mubtadi' wa yuhibbuhu wa yuwalihi fahadha mubtadi', fahadha huwa al-fasl fi hadhihi al-qadiyyah, ya'rif anna hadha mubtadi' wa yunasiruhu wa yuharibu ahla sunnah wal jama'ah, hadha mubtadi' la shakka. Kata beliau, namun apabila ada seorang yang tahu bahwa itu adalah ahlul bid'ah. Siapa yang enggak tahu, barakallahu fikum, tentang kebid'ahan, misalkan, barakallahu fikum, Ali Hasan Al-Halabi. Di zaman ini. Yang telah dijelaskan oleh para ulama dengan hujjah. Begitu juga tentang Ihya'at Turaf. Barakallahu fikum. Yang telah dijelaskan oleh ulama as-sunnah. Dengan penuh hujjah. Nah, Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berbicara tentang Abdurrahman Abdul Khaliq dan para pengikutnya dari Ihya'at Turat. Wal-Syeikh Barakallahu Fikum Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Wal-Syeikh Ubaid Al-Jabri. Wal-Syeikh Rabi bin Hadi. Wal-Syeikh Mugbil bin Hadi. Wal-Syeikh Muhammad bin Hadi. Nah, dan ulama yang lainnya yang belum tersebutkan di sini. Wal-Syeikh Muhammad Al-Anjari. Syeikh Falah Ismail di Kuwait. Menjelaskan dengan rinci tentang kebid'aan dan kehizbian Ihya'at Turaf. Dan ini tersebar. Dan mereka dengar. Buktinya mereka mendengar tabdi' para ulama. Mereka membantah. Mereka enggak mau menerima. Bahkan mereka memberikan lakop-lakop dan julukan-julukan. Yang batil terhadap ulama sunnah dan du'atus sunnah. Yang mentahdir Ihya'at Turaf atau Alil Halabi. Maka Syekh melanjutkan. Hafizahullah Ta'ala. Namun ada seseorang yang tahu bahwa itu adalah mubtadi', tapi dia tetap mencintainya atau berloyalitas dengannya. Maka orang yang seperti ini, dia adalah mubtadi'. Nah, barakallahu fikum. Dia tahu bahwa orang tersebut adalah mubtadi', membantunya atau bahkan memerangi ahli sunnah. Inilah yang mubtadi'. Ya, barakallahu fikum. Kita lihat di zaman ini, nah, barakallahu fikum, orang-orang para pengelola atau pemateri-pemateri di Radio Roja, orang-orang yang tidak mau bahkan membela Ali Hasan Al-Halabi, tidak mau mentabdi' Ali Al-Halabi, bahkan membelanya, menyiarkan siaran ceramahnya, bahkan menyponsori kedatangannya ke Indonesia. Barakallahu fikum. Maka orang-orang ini tadi bukan tidak tahu. Sebagian mereka datang ke sini menemui ana semacam Abdullah Zain MA. Ana nasihati dia dalam dialog selama 4.5 jam. Dialog itu berlalu. Sebelumnya didahului dengan dialog hampir 3 jam di rumah dia di Purbalingga. Dengan dialog yang penuh hormat. Dengan dialog yang penuh ilmiah. Sebagaimana dia mengakui sendiri. Dengan memegang pundak ana atau berjabatan tangan dengan ana. Ketika ana pulang. Jazakallah khair ustaz. Ini hiwar hadi. Niqash hadi. Kata dia. Ini adalah diskusi yang penuh dengan ketenangan. Nah, tidak ada angkat suara dan yang lainnya. Nah, jazakallah khair. Nah, datang ke sini karena husnudzan ana. Dia adalah orang yang mau menerima nasihat. Maka ana duduk dengan dia. Kurang lebih atau lebih dari 4 jam. Nah, ana nasihat tentang Ihyaturoh. Tentang Alil Halabi. Ana kasihkan beberapa literatur. Literatur tentang tahzir terhadap mereka. Ana bacakan beberapa fatwa ulama di hadapannya. Begitu juga orang yang bernama Dr. Syafiq Basalama. Ana duduk dengannya di Madinah. Ana nasihati tentang Ahmad Surkati, tentang Yusuf Ba'isa, tentang Ihya'at Turah, tentang Al-Irsyad. Dia hanya menyatakan, iya Ustaz. Iya Ustaz. Nah. Begitu ana bicara Yusuf Ba'isa, bukankah ini orang Hizbi? Naam Ustaz. Naam apa? Hizbi? Ewa Ustaz, Hizbi. Bicara tentang As-Surkati, bukankah ucapan-ucapan ini batil? Disertasi dia, magisternya adalah tentang As-Surkati. Nah, ana nasihati dengan penuh hormat, ana hargai dia sebagai seorang mahasiswa. Nah, ana beri kesempatan dia untuk menjawab. Nah, karena husnudzan ana pada waktu itu, orang ini mau berdialog dengan baik. Hujjah sudah tersampaikan. Lebih dari apa yang saya ceritakan ini. Telah dimuat di berbagai media. Media atau situs-situs yang berbicara tentang seputar masalah ini. Karya-karya telah muncul. Tahzir Syekh Ubaid, Syekh Rabi, dan masyayikh yang lainnya. Telah muncul. Dan mereka dengar itu. Tapi tetap saja. Membela Alil Halabi, membela Abdul Hasan. Nah, tidak mau mentabdi' Ihya'at Turats. Tidak mau mentabdi' ha'ula. Maka yang seperti ini kita katakan sebagaimana fatwa syekh, mereka adalah mubtadi'. Nah, firanda dan yang semisalnya juga mubtadi'. Karena dia adalah membela ahlul bid'ah, memujinya, menukil ucapannya, membantah ahli sunnah. Ada kemudian sebagian ikhwan pulang dari Yaman, sudah belajar di hadapan masyayikh, kemudian mengatakan, firanda itu jangan dibantah karena dia juga membantah ahlul batil, membantah sufi. Ya. Barakallahu fikum. Gak cukup sampai di situ, syubhat lagi. Nah, perhatikan ulama Najd. Ulama Najd, yakni Saudi Arabia. Dahulu tidak membantah Syaukani dan Sanani dalam kesalahan keduanya. Kenapa? Karena keduanya sedang menghadapi Syiah. Nah. La hadza batil. Nah, barakallahu fikum. Syubah ya ikhwan. Syubah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, dengan penjelasan ulama kita, barakallahu fikum, kita bisa memahami bagaimana kita menerapkan nusus Al-Quran dan Sunnah, nusus athar salaf rahimahumullah. Ucapan rajul ini, Ja'far Salih ini, barakallahu fikum, yang seperti ini adalah batil. Naam, seorang itu bisa diukur salafi atau bukan salafi dari sikap dia terhadap Ihya'at Turats. Kalau dia membela Ihya'at Turats, merasa berat ada orang-orang mentahdir Ihya'at Turats, merasa berat ada orang-orang mentahdir Alil Halabi, maka dia adalah sama dengan mereka, dihukumi dengan hukum mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Tidak cukup sampai di sana. Orang ini memuji pengelola atau pimpinan umum Radio Roja Badrus Salam, mengatakan bahwa ketika saya alhamdulillah telah duduk dia mengatakan alhamdulillah terlaksana juga akhirnya bincang-bincang dengan Al-Ustaz Badrus Salam. Semalam. Atau Al-Ustaz Badru semalam. sekalian santap malam ditemani Al-Ustadz Abdul Bar dan seorang ikhwah. Nah, tidak cukup kemudian dia menyatakan bahwa Badrus Salam salafi murni. Nah, barakallahu fikum. Ini bukan di majlis khusus tersembunyi. Terang-terangan dia menyampaikannya di Facebook. Mempromosikannya di hadapan salafin. Menyebarkan syubhat ini. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita terapkan akwal ulama kita, maka kita katakan Ja'far Saleh adalah hizbi. Sampai dia benar bertaubat dengan jujur dan menjelaskan kepada umat tentang kebatilannya itu adalah batil. Ya. Barakallahu fikum, dan membenahi apa yang telah dia rusak selama ini. Tidak cukup sampai di situ. Ya. Bahkan menyerang salafiyin. Barakallahu fikum. Naam. Dengan mengatakan. Menyerang ustadz-ustadz kita. Para duat. Yang getol membina salafiyin di atas pembinaan manhaj salafi, dia menyatakan jamaat tahzir terus menggembosi dakwah tauhid, berdiri satu barisan dengan iblis, menjauhkan manusia dari agama Allah. Ya subhanallah. Persis apa yang dinyatakan Syekh Rabi, membela ahlul bid'ah, memuji ahlul bid'ah, dan menyerang memerangi ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Nah, masih ada beberapa syubhat orang ini yang lainnya. Insyaallah akan terjawab pada faidah manhajiyah yang lainnya seputar beberapa ucapan orang ini. Biiznillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.